bertamasya pada bulan 1000. Pagi-pagi sekitar pukul 7 naik mobil VW kombi warna biru, tapi tentu tidak sebiru hatiku. Kita berdua selalu gembira, ya, janji bersama untuk hilangkan duka lara kita. Semua cerita yang kita lalui, kenanganku yang terindah dalam hidup ini. Sebuah kata-kata takkan cukup menggambarkan, terus tersimpan di hati dan juga ingatan. Hari-hariku berjalan selalu di dekatmu, seakan waktu berhenti dan enggan berlalu. Torehkan ini dalam sebuah nada dan lagu, karena bersamamu ku ingin ciptakan hidup yang baru. Bersamamu ku akan terus kembali menikmati wangi cinta dan matahari. Bersamamu ku akan terus kembali menikmati pelangi saat badai pergi.